ثم قال ولا تلبسوا أي تخلطوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. فنهاهم عن شيئين: أن خلط الحق بالباطل وأن كتمان وكتمان بيان الحق. Kemudian Allah SWT berfirman, wala talbisu, dan janganlah kalian mencampur adukkan, ayat khalidu, mencampur aduk, al-haqqa bil-batil, yaitu mencampur adukkan al-haq dengan batil, wa taktumul haq, dan kalian menyembunyikan al-haq. Fanahahum an syai'ain, maka Allah SWT melarang mereka dari dua sesuatu. Dua sesuatu. An khalqil haq, yaitu dari mencampur al-haq dengan yang batil. Itu yang pertama. Yang kedua, menyembunyikan keterangan kebenaran. Dari al-Yahud, mereka ditegur oleh Allah SWT, dilarang mereka dari dua hal ini karena mereka mencampur adukkan antara hak dan batil. Al-hak yaitu al-iman, al-batil yaitu al-kufur. Mereka disuruh untuk beriman, beriman kepada Rasulnya, beriman dengan apa yang datang dari Rasulnya, tapi mereka campur antara al-haq tersebut dengan kekufuran, yaitu mereka enggan untuk mengimaninya. Wa taktumul haq, kitman bayanil haq, dan tidak mau mereka untuk menerangkan mana yang benar, padahal di kitab-kitab mereka telah disebutkan. Dari sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam persis benar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana yang disebutkan di kitab-kitab mereka, tapi mereka sembunyikan, tidak mau mereka tampakkan. Demikian keadaan mereka, orang-orang Yahud. Karena al-maqsud min ahli al-kutub wal-ilm tamyiz al-haqq min al-batil wa idhar al-haqq liyahtadi bidzalika al-muhtadun ويرجع الضالون ويقوم الحج وتقوم الحجة على المعاندين. Karena semuanya maksud dari ahli al-kutub, dari mereka yang diberi kitab, dan maksud tujuan dari ahli al-haq, yaitu apa? Ya, dituntut untuk mereka yaitu tamyizul haq minal batil wa idharul haq, membedakan kebenaran dari kebatilan dan menampakkan al-haq, agar dengan itu orang-orang yang mendapat hidayah dapat mendapat petunjuk dari Allah SWT. Wayarji'ul dhalun, dan orang-orang yang sesat akan rujuk, akan kembali ke yang benar, dan dengannya akan tegak mendakwakan al-haq. Demikian pula ahli ilmu, penuntut ilmu, maka dia juga dituntut untuk mereka tamyizul haq min al-batil, membedakan mana yang benar dan mana yang batil, mana tauhid, mana syirik, mana bid'ah, mana sunnah, harus diterangkan. Mengapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya dengan sejelas-jelas mungkin. Jelas. Maka kita harus mengembalikan sebagaimana aslinya, yaitu jelas. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Jelas. Yang halal jelas, yang haram jelas. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh. Dan sungguhnya inilah jalanku yang lurus. Rasulullah SAW menggariskan dengan garis yang lurus, jelas. Nah, maka setelah datang kejelasan itu, maka tidak ada lain, harus dia membelanya. Maka dia harus menerangkan kepada ummah bahwa ini yang benar. Nah, bahwa ini yang benar. Dan tidak boleh dia mencampur adukkan antara hak dan batil. Dengan dia memberi syubhat kepada yang lainnya, mengesankan bahwa yang batil itu adalah hak dan yang hak itu adalah batil. Padahal mereka mengetahui. Tapi mengapa mereka berbuat seperti itu? Karena hawa nafsu. Karena dunia. Hah? Karena asabiyah. Karena hizbiyah. Maka yang seperti ini, al-ibratu bi'umumil lafz, la bi khususis sabab. Ayat ini berkenaan tentang Yahud. Tapi mereka yang menyimpang dan mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka tahu, masuk juga pada ayat ini. Karena intinya itu keumuman lafadznya, bukan khusus kejadiannya. Maka sepandai-pandai tupai melompat, maka akan jatuh juga. Sepandai-pandai seorang yang dia membuat syubhat, pasti akan terbongkar juga. Mengapa? Karena al-haq itu telah datang, kebenaran itu telah jelas. Wa qul jaa al-haq wa zahaqal baathil innal baathila kana zahuqa. Katakanlah telah datang al-haq dan telah sirna yang batil itu. Dan al-batil itu akan hilang, lenyap. Bal naqdhifu bil haqqi 'ala al batil fayadmaghu fa idza huwa zahid. Bahkan kami lemparkan al-haq itu kepada batil, maka melumatnya, dengan serta merta al-haq itu melumat kebatilan. Fa idza huwa zahid, maka lenyaplah kebatilan itu. Maka siapapun dia yang dia dengan kepandaiannya dia bisa membuat syubhat, mengesankan, menghiasi dari kebatilan seakan-akan hak, maka tetap akan tersingkap juga. Mengapa demikian? Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Janji Allah Subhanahu wa taala, wala ya'tunaka bimatsal, tidaklah mereka mendatangkan kepadamu wahai Muhammad suatu yang ganjil, illa ji'naka bil haqq, kecuali aku datangkan kepadamu kebenaran, wa ahsana tafsira, dan sebaik-baik penjelasannya. Siapapun yang dia membawa sesuatu yang bukan dari Islam, bukan dari sunnah, dari kesyirikan, kebid'ahan dan yang lainnya, maka akan tertolak, maka akan sirna. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Allah yang menjaga, Allah yang menjaga din ini. Maka dari itu, ketika mereka membuat syubhat di malam hari dengan menulis, menyusun bagaimana membuat syubhat, membantah ahli sunnah, mengelabui orang-orang awam agar mereka lah yang dikatakan salafi, ahli sunnah wal jamaah. Allah SWT maha tahu. Kalau yang ditipu itu adalah manusia, naam, manusia akan tertipu. Tapi Allah SWT yang menjaga dinnya, maka tidak akan, dan tidak akan. Dan tidak mungkin manusia seluruhnya, mereka akan terkena syubhat. Seluruhnya, mereka akan terkena dari kebatilan-kebatilan mereka. Tidak mungkin. Walaupun berguguran satu demi satu, banyak mereka yang terkena syubhat sehingga mereka mengikuti syubhat-syubhat mereka. Tapi alhamdulillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, la yadurruhum man qadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dhalik. Masih tetap akan ada sekelompok dari umatku yang mereka menegakkan kebenaran. Berarti ada. Tidak mungkin seluruhnya terkena syubhat. Tidak mungkin. Nah, pasti mereka ada di antara mereka yang menegakkan kebenaran ini. Nah, menerangkan kepada ummah bahwa mereka orang-orang hizbiyyin, mubtadi'un dan yang lainnya, ataupun dari al-milal, dari agama-agama, dari Yahud, Nasara, Majusi dan yang lainnya, akan diterangkan oleh kelompok ini. Dan demikian juga dari kebid'ahan-kebid'ahan akan diterangkan oleh kelompok ini, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, apa sekarang dari fungsi atau hikmah seorang ketika dia mengetahui al-haq harus dia sampaikan, harus dia terangkan kepada ummah, yaitu liyahtadiya bidzalikal muhtadun, agar seorang yang dia ingin dapatkan hidayah, dia mendapatkan hidayah dengan itu. Tapi kalau dia sembunyikan, kalau dia mau tidak mau untuk menyampaikan kebenaran itu, maka bagaimana mereka akan mengetahuinya? Ini perlunya al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Karena dengan itulah terbangun agama. Ad-dinun nasiha. Qulna liman? Qala lillah wa li kitabih wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa 'amatihim. Mereka memberi syubhat. Mereka memberi syubhat dengan syubhat mereka. Jangan tahjir-tahjiran. Jangan membicarakan aib saudara. Lihat aib sendiri. Aib sendiri tidak terlihat, aib orang terlihat. Kalian. Nah, ini syubhat. Kalimatu haqqin wa yuradu biha batil. Suatu kalimat yang memang kalau ditempatkan pada tempatnya benar. Tapi yang diinginkan yaitu apa? Kebatilan. Ini talbis. Ini talbis, mencampur adukkan antara hak dengan batil. Maka kita harus jeli. Kita harus jeli. Ahlul ilm, Masya Allah, mereka akan mengetahui ketika syubhat itu datang. Dengan mengatakan, dengan memberi syubhat, syubhat-syubhat yang seperti ini. Sampai kapan? Seperti ini terus, perpecahan. Menuding saudaranya. Mengatakan ini bid'ah, ini bid'ah. Memang dia saja yang masuk surga, kelompoknya saja. Ahlul ilm udah kenyang dengan syubhat yang seperti ini, sehingga mereka mudah untuk membantahnya. Sebagian lagi mengistilahkan ini lagu lama. Nah, lagu lama ini. Jadi syubhat mereka akan laris ketika disampaikan kepada orang-orang awam. Iya. Benar. Nah, kan kita harus bersatu. Kalau caranya seperti ini semuanya ditahdir, bagaimana akan bersatu? Iya, orang awam. Tapi ahlul ilm tidak. Mereka akan mengetahui. Mereka ketika berbicara ilmiah, ahlus sunnah wal jamaah, yatakallamun ma lahum wa ma alaihim. Ahlus sunnah wal jamaah itu berbicara baik, yang itu kembalinya kebaikan untuk mereka sendiri atau tidak, tetap mereka akan katakan dengan yang sesungguhnya walaupun pahit. Mereka katakan ini yang benar walaupun manusia menjauhinya. Hakikat itu, hakikatnya mereka menjauhinya dari apa yang mereka sampaikan untuk mereka berpegang teguh dengan kebenaran ini. Tetap dia katakan. Nah, dan juga terkadang mereka terjatuh dalam kesalahan ahlus sunnah. Mereka rujuk. Berat memang untuk menyampaikan rujuk, kalimat rujuk, yaitu mereka kembali ke yang benar, mengatakan bahwa dia terjatuh dalam kesalahan dan sekarang dia kembali ke yang benar, bertobat kepada Allah. Berat. Tidak semua orang bisa. Tapi ahlus sunnah wal jamaah mengatakan di depan umum. Nah, ketika mereka memberikan atau mengatakan kesalahan itu di depan umum, maka mereka pun rujuk, bertaubat di depan umum. Jadi, keistimewaan ahlus sunnah wal jamaah. Tapi, adakah di kalangan selain ahli sunnah wal jamaah seperti ini berat bagi mereka. Talbis. Nah, talbis. Sekalipun ada, maka mereka pun merujuk kembali. Bahkan mereka, nah, yaitu mengatakan bahwa rujukku dulu itu ternyata salah. Bahwa ini yang benar. Rujuan rujuk. Rujuan an rujuk. Subhanallah. Nah, mempermainkan, nah, melabui ummah. Nah, maka ahlus sunnah wal jamaah mereka ilmiah. Mereka mengetahui dengan keilmuan mereka. Ketika syubhat itu datang, mereka tahu, oh ini jalan-jalannya, ini tanda-tandanya. Maka mereka pun bisa menjawabnya. Tapi orang-orang awam tahu bahwa ini adalah syubhat, ini adalah fitnah setelah terjadinya, setelah lewat, setelah terkadang mengenai mereka. Wa yarji'u dhalun. Dan hikmahnya juga, al-haq itu harus diterangkan, yaitu agar orang-orang sesat itu kembali, orang-orang sesat itu kembali ke hidayah, tahu oh ini yang benar, masya Allah. Kenapa? Didakwakan al-haq, bukan untuk sendiri, tapi didakwakan al-haq. Nah, disampaikan kepada mereka. Kalau tidak, karena takut kalau ini disampaikan, maka mereka akan lari. Maka tetaplah mereka dalam keadaan sesat kalau begitu. Maka siapa yang akan memberi petunjuk kepada mereka? Yakni menerangkan, membimbing mereka. Ada. Maka ini kewajiban ahli ilmu. Wa taqumul hujjah 'alal mu'adidin. Dan juga agar apa? Agar hujjah itu tegak atas mereka. Yaitu orang-orang yang menentang. Kalau tidak, maka mereka nanti akan beralasan, ana tidak tahu, atau belum ada yang menyampaikan kepadaku al-haq. Nah, maka sampaikan ini, keterangan-keterangan dari para ulama, ar-rudud, bantahan-bantahan dari ulama, bantahan terhadap yaitu al-yahud, an-nasara, majusi dan yang lainnya, komunis, syiah, ahlul bid'ah, dari macam-macam kebid'ahannya, hizbiyah. Sampaikan kepada mereka, terangkan kepada mereka. Untuk apa? Supaya tegaklah hujjah kepada mereka. Nah, tegaklah hujjah kepada mereka. Dan demikianlah tugasnya para rasul. Rusulan mubasyirin wa mundirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul. Tugasnya para rasul memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Agar nanti di hadapan Allah mereka sudah tidak punya hujjah lagi. Karena Allah fassala ayatihi wa awdaha bayyinatihi liyamiza al-haqq min al-batil wa litastabina sabila al-muhtadin min sabila al-mujrimin. Karena Allah telah merinci ayat-ayatnya dan telah menerangkan dari keterangan-keterangannya untuk terpisahkan al-haq dari yang batil, dan agar jelas jalannya orang-orang yang mendapatkan hidayah dari jalannya orang-orang yang berbuat dosa. Nih, Allah SWT telah menjelaskan ini semuanya. Tinggal manusianya, apakah mereka ingin jalan hidayah atau jalan dolalah. Rasulullah SAW juga sama menjelaskan, inilah jalanku, ini jalan yang lurus, adapun ini adalah subul, jalan-jalan syaitan. Nah, tinggal manusianya mengikuti jalan ini yang lurus atau jalan yang sebelah kanan dan kirinya ini. Nah, dan demikian sengaja oleh Allah SWT Allah jadikan kejelasan ini, liyamiza al-khabitha min al-tayyib, agar terbedakan mana yang khabith, mana yang tayyib, mana yang buruk, mana yang baik. Faman amila bihada ahli al-ilm, faman amila bihada min ahli al-ilm fahuwa min khulafai ar-rusul wa hudatil umam. Barang siapa yang mengerjakan ini dari ahli ilmu, maka dia termasuk dari khalifah para rasul dan para pemberi hidayah kepada umat-umat. Jadi barang siapa yang dia mengamalkan ini, memisahkan, menyaring, mengayak, kemudian dia bisa mana yang kasar, mana yang halus, mana benar, mana yang benar, mana yang salah, mana yang batil, mana yang hak, sudah terpisahkan, maka dakwakan kebenaran tersebut, terangkan kepada umat. Jika ini diamalkan, maka mereka adalah khulafaur rusul. Maka mereka adalah khulafaur rusul, para khalifah rasul. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai qudwah bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka tiru, ikuti dari semuanya. Dari keimanannya, ketakwaannya, dari ibadahnya, dari akhlaknya, muamalahnya. Ikuti semuanya. Ketika kita mengikuti, Masya Allah, berarti kita mendapatkan warisan Rasul. Nah, maka mereka adalah khulafa para Rasul. Dan mereka adalah para pemberi hidayah. Mereka adalah orang-orang yang menunjuki umat. Kenapa? Menerangkan, mendakwakan, menyampaikan amal ma'ruf nahi munkar, nasihat. Wa man labisa al-haqqa bil batil falam yumayyiz hadha min hadha ma'a ilmihi bidhalik wa katama al-haqq alladhi ya'lamu wa umira bi idharihi fa huwa min du'ati jahannam. Dan barang siapa yang mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, maka dia tidak membedakan yang ini dari yang ini. Yani tidak dapat membedakan, atau dia tidak membedakan dari al-haq dan dari yang batil. Ma'a ilmihi bidzalik. Disertai keilmuan dia yang ada dalam hal itu. Padahal dia tahu, tapi sengaja dia tidak mau membedakan ini hak, ini batil. Wa katama al-haq alladhi ya'lamu. Bahkan dia menyembunyikan kebenaran yang ia ketahui. Wa umira bi idharihi. Sementara dia diperintahkan untuk menampakkan kebenaran. Fa huwa min du'ati jahannam. Maka dia termasuk dari para dai menuju jahannam, menuju neraka jahannam. Ini ad-du'at ila abwabi jahannam, ini para dai-dai yang mereka mengajak ke pintu-pintu neraka jahannam. Mereka tahu kebenaran, tapi mereka sembunyikan. Mereka sembunyikan kebenaran itu. Tidak mau mereka tampakkan. Kenapa? Dunia. Nah, kenapa? Hawa nafsu. Kenapa? Asabiyah. Nah, kenapa? Karena akan pengikutnya akan lari. Dan yang lainnya. Dan mereka tidak mau memisahkan antara batil dan hak. Tidak mau memisahkannya. Mereka belajar. Mereka bukan orang awam. Lama mereka belajar, bukan sebentar. Mereka berilmu, bukan orang jahil. Maka dari itulah jelas-jelasan berarti ini adalah talbis, ini adalah syubhat, ini adalah mencampur adukkan antara hak dengan yang batil, sementara dia tahu. Ini adalah menyembunyikan kebenaran sementara dia tahu. Maka Allah SWT maha tahu apa yang ada pada hati-hati manusia. Manusia tidak tahu. Nah, manusia tidak tahu isi hati manusia. Tapi Allah SWT maha tahu. Ahlul ilm akan tahu ketika sudah ditampakkan. Keluar dari lisannya atau dia amalkan dengan perbuatannya. Tahu, ini hisbiyah. Nah, tapi orang-orang awam mereka tidak tahu. Mereka yang dia tidak mau membedakan antara hak dan yang batil, padahal mereka dituntut dan diperintahkan untuk membedakannya. Kemudian dia tidak mau untuk menyampaikan al-haq, sementara dia diperintahkan untuk menyampaikan al-haq. Maka bagaimana keadaan orang yang seperti ini? Keadaan orang yang seperti ini min du'ati jahannam. Dia termasuk dari dai-dai menuju neraka jahannam. Li'anna an-nas la yaqtaduna fi amri dinihim bi ghairi ulama'ihim. Fakhtaru li anfusikum ihdal halatain. Karena sungguhnya manusia tidaklah mereka mengikuti dalam perkara agama mereka tanpa ulama mereka. Baik. Maka dari itulah ini semuanya berada di tangan-tangan mereka, para dai. Kalau dai ini tidak menerangkan kepada mereka kebenaran, maka bagaimana keadaan manusia? Sementara manusia layak taduna bi amri dinihim bi ghairi ulama'ihim. Karena manusia tidaklah mereka mengikuti perkara agamanya tanpa ulama. Nuntut ilmu sendiri-sendiri tidak mungkin. Baca sendiri-sendiri, pahami sendiri-sendiri, amalkan sendiri-sendiri tidak mungkin. Maka butuh ada yang membimbingnya, menunjukinya. Sekarang kalau ada dai-nya seperti ini keadaannya, tidak mau. Yang penting kita saudara, sama-sama. Nah, tidak boleh saling menjelekkan. Baik. Ah, kemudian setelah dia tahu ini kebenaran, dia sembunyikan bahkan ini. Min du'ati jahannam. Fakhtaru, maka pilihlah sudah. Tinggal manusianya sendiri pilih antara dua ini. Fakhtaru li anfusikum ihdal halatain. Pilihlah untuk diri-diri kalian dua keadaan ini. Dua kondisi ini. Yang pertama tadi yaitu mereka yang bisa memisahkan, bisahkan mana hak mana batil, kemudian setelah tampak mana yang hak, dia dakwakan al-hak itu. Ini yang pertama. Yang kedua, dia tidak mau memilah-milah. Yang penting kita muslim sama-sama sholatnya menuju ke kiblat. Nah, naim, sama. Atau yang lebih parah lagi yang mereka mengatakan agama sama, yaitu din samawi. Mereka sama-sama punya kitab. Yahud, Nasoro sama-sama punya kitab. Berarti kita sama-sama benarnya. Tidak mau dipisah-pisah. Baik. Sebagian mereka mengetahui kebenaran itu, tapi tidak mau menyampaikannya. Ini keadaan yang kedua. Pilih. Ini menuju surga, ini menuju jahannam. Tinggal pilih. Nah, maka alhamdulillah dengan adanya para ulama as-sadiqin, an-nasihin, para ulama yang benar-benar mereka ini menasihati, benar-benar mereka ini sayang, sayang kepada ummah, sehingga mereka mengingatkan ummah ini. Hati-hati, ini adalah syubhat. Hati-hati, ini adalah fitnah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Maka kita berdoa, mudah-mudahan mereka, para ulama kita, terus diberi keteguhan oleh Allah SWT. Diberi sabar. Kenapa? Karena tidak mungkin kita berdiri sendiri. Tidak mungkin kita tanpa bimbingan mereka. Nah, bi'idnillahi azza wa jalla. Dan kita juga berdoa, mudah-mudahan kitanya juga diberi terus oleh Allah SWT as-sabat dan istiqamah. Wa ilahuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.